Sura mang penduan na Paulus lako jamaah jio kota Korintus. Mang penduan na Korintus pasala mesa. Eto malah biku solangasan, to matappa lako puang Allah Ta'ala jio kota Korintus. Sola sininna to matappa lan lilina provinsi Akaya. Aku Paulus, sola padanta to matappa Timotius, kiringan kamu te sura. Napilay na puang Allah Ta'ala, situru pakkeloran na menjaji rasuluk na puang Isa Almasih. Den naupa nabarakai kamu ambek tak puang Allah Ta'ala, sola puang Isa Almasih, naben kamu kamasanangan. Lamang kurus semangaki lako puang Allah Ta'ala, ambek na puang tak puang Isa Almasih. Yamo ambek tong kamasei, na tulim pakatana to tolino. Iyam pakatanakan, kenakan-nakan mangrupa-rupa kamaparrisan. Na iya jo pang pakatana, kita rima jo may puang Allah Ta'ala. Laki pang pakatanan pole, lako tau lain to mapari toda. Iya to kamaparrisan, na perasai Almasih. Moi kami, buda toda mo mangka ki perasai. Susi unakan tulim perasai pang pakatana, nasaba Almasih. Ia kemapari ikan, ia jolam pakatana kamu, ami salama. Ia ke dipakatanakan, dipakatana toda kamu, ami memawatang toda, lan kamasusan susi toki perasai. Tulima tapakan, anna teda ki kagiangan kamu, ki isen kumua, turuk toda kamu mapadik kemapadikan. Naya mojo mi turuk toda dipakatana, ke dipakatanakan. Eto malah biku, madoangkan kemisen ni toka maparisan ki perasai lan provinsi Asia. Ia toka maparisan ki liwa noton nikan, naran ne susi tokumua keaturan numukan latuo. Ia toki perasai susi tokumua lamate mokan, sangamang kamokan dipapasan ni pangsesa kamatean. Apa dipasusikan jo? Dikua nadanggi kipatuan kaleki. Sangadin nam patuankan puang Allah Ta'ala tompatuo tomate. Ya momangkam pasalama akan jomejo abalak kamatean. Na ya tomolam pasalama akan keanu. Kiranuan la susi jo. Na sabak mi pasambajangan kan. Ya kemi puga ke susi jo. Buda tau lamang kurus sumangak laku puang Allah Ta'ala. Na sabak baraka tolanabengkan. Situru pas sambajang mi. Ipu Mario, sanga kisen lan penawangki kumua, maruruh na teda cacana to panggokanki, to padamokan masenna lantek lino. Labi-labi pa lako kamu, na tulis situru pakkeloran na puang Allah Ta'ala, teda na patujukan kapesenan to lino, apa barakka na rapuang Allah Ta'ala to nabenkan. Ia to kisanga lantek suraki, ia mandara to apa misen ami pahangi kemi bacai. Ki paranuan kumua lami isen tongankan. Sanga iya te to mi isen salah-salarakan. Ia ke susi mi jo la diangga kamu nasabak kami. Namoi kami la diangga kan nasabak kamu. Kera tu pole mi puang Isa. Na ya mojo ranungki naden kuakatai la si temuan kamu jolo. Amin nampak baraka manglokkon penduan. Melora jolo lastamon kamu. Kemalena lako provinsi Makedonia. Na iya ke pole mo jomai. Lalepang pole na iti. Ami wading tulung na. Pataruh kalingkanku lako tanah Yudea. Apa kusule jo akataku. Misangaraka kumua. Manguragara lamalemati. Misangaraka kumua. Eloh kubangara kuturui. Tongku mangkada kumua, iyo. Na cingga atu ura kumangkado kumua, teda. Susi puang Allah Ta'ala, wading dikatapai. Susi to kadangki, lako kamu. Teda na membalik kumua, iyo, menjaji teda. Susi to puang Isa Almasih, anak Allah Ta'ala. To kipang pesenan lako kamu, sola Silas na Timotius. Teda na membalik to kadanna kumua, iyo menjadi teda. Apa si balikan na tata na pau iyo. Huang isam pekayoi Batum pugo kito sininna basena puang Allah Ta'ala. Ya mojo tamang kadala ko puang Allah Ta'ala kumua. Amin. Batonan na tongan, anna dipakalabi hito puang Allah Ta'ala. Ya mempamawatang ki solangasan, anta matapala ko almase, napilay ki na putaw mesaki. Ya to mempasaki, menjaji ampun na to naben ki roh Allah Ta'ala. Menjaji butti lako kita kumua, lana bengki to sinin na apa mangka na basyan ki. Uang Allah Ta'ala, ton nisen isi penawang ku sabina, umuayamo na teda ku jaji male mati, sangacianam pamase penawa kamu, teda ku pasa kamu to apa lami katapai, nasaba liwa mo kamu matappa lako almase, laki bali imanda mora kamu, amila bimasannang.